Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita melanjutkan pelajaran dari kitab At-Ta'liq 'ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan Risalah Nurul Yaqin adalah karya Syekh Muhammad Al-Khudhari rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bagaimana pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, atau Siti Khadijah. Nama aslinya Khadijah, adapun Siti itu singkatan dari Sayyidati. Sayyidati artinya Sayyidati ini panggilan untuk wanita yang terhormat. Kalau laki-laki Sayyid, kalau perempuan Sayyidati. Namun karena biasa orang Arab itu ngomong dengan cepat sehingga disingkat menjadi Siti. Jadi Siti ini bukan nama, namun panggilan ya untuk wanita yang terhormat. Maka kurang tepat kalau menjadikan Siti ini menjadi nama. Banyak orang Indonesia menjadikan Siti menjadi nama. Padahal itu bukan nama, namun panggilan saja. Kemudian setelah kita baca penjelasan beliau tentang pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, maka peristiwa penting setelahnya adalah binaul bait. Dibangun kembalinya Ka'bah. Al-bait di sini maksudnya Ka'bah. Atau dengan kata lain renovasi Ka'bah. Di sini beliau Syekh Muhammad Al-Khadhari mengatakan walamma balagat sinnuhu alaihissalam 35 sanah. Ketika umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 35 tahun. Ketika usia beliau 35 tahun, padahal Nabi menikah umur berapa? 25. Nah, maka ceritanya loncat dari umur 25 ke umur 35. Kalau ada yang nanya, selama 10 tahun Nabi ngapain aja? Wallahu a'lam. Ya. Ya, mungkin menjalani kehidupan seperti sebagaimana biasanya orang. Ya, ketika umur 26 gimana? 27, 30 gimana? Wallahu a'lam. Ya. Jadi Nabi menjalani kehidupan sebagaimana orang-orang yang lain, seperti biasa. Namun sebagaimana sudah kita sampaikan, sering kita sampaikan, kenapa kok yang disebutkan tahu-tahu di umur 35 tahun? Karena di waktu ini ada peristiwa besar. Yang di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam terlibat. Jadi dalam peristiwa renovasi Ka'bah, kenapa para ulama menyebutkan tentang kisah ini? Pertama karena Nabi terlibat di dalamnya, dalam renovasi Ka'bah. Nanti akan kita sebutkan hadisnya. Nabi terlibat, Nabi ikut membangun Ka'bah, ikut membangun kembali Ka'bah. Yang kedua, ini terkait dengan Ka'bah itu sendiri. Peristiwa ini terkait dengan Ka'bah itu sendiri, yang mana Ka'bah ini merupakan bagian penting dari ibadah kaum muslimin. Bagaimana hadirin sekalian ketahui, Ka'bah adalah kiblat kaum muslimin. Dan kita salat menghadap ke Ka'bah bukan menyembah Ka'bah. Ya. Di Ka'bah enggak ada apa-apanya. Ya. Bukan menyembah Ka'bah, namun kan Allah perintahkan. Fawallu wajhak. Fawallu wajhaka syatral masjidil haram, kata Allah. Arahkanlah pandanganmu ke arah masjidil haram, ke arah Ka'bah. Jadi kita menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, bukan karena menyembah Ka'bah, tapi karena Allah perintahkan kita untuk sholat menghadap ke arah sana. Jadi ini dua alasan kenapa disebutkan tentang peristiwa ini. Karena Nabi terlibat dan karena ini terkait dengan Ka'bah itu sendiri. Jadi ketika Nabi umurnya 35 tahun, berarti 5 tahun sebelum menjadi Nabi. Berarti ini belum menjadi Nabi ya. peristiwa ini terjadi sebelum Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam jadi nabi. Ja'a sailun jarifun. Datanglah sail. Sail artinya gelombang air. Jarif artinya yang menyapu. Gelombang air besar yang menyapu. Yang menyapu Masjidil Haram, ya, termasuk menyapu Ka'bah. Fasadda'a judranal Ka'bah. Maka gelombang air besar tersebut atau banjir bandang tersebut membuat sadda'a, membuat retak dinding dari Ka'bah. Ba'da tauhiniha min hariqin. Setelah sebelumnya bangunan Ka'bah sudah tauhin, sudah dibikin rapuh. Min hariqin karena terjadi kebakaran. Karena asbaha qablu yang terjadi sebelumnya. Setelah terbakar, dan terbakar ini karena terjadi peperangan. Karena terjadi peperangan antara orang-orang Quraisy dengan orang-orang yang lain, maka para pasukan yang menyerang orang Quraisy, mereka bersemangat untuk merusak Ka'bah karena ini simbol kemuliaan orang Quraisy. Maka pada suatu peperangan terkena Ka'bah itu terkena serangan sehingga dia terbakar. Ketika terbakar tentunya menjadi rapuh. Nah, setelah itu ditambah lagi dengan adanya banjir bandang. Maka semakin tambah rapuh lagi bangunan Ka'bah ketika itu. Maka fa'aradat Quraisyun hadmaha liyarfa'uha wa yasqifuha. Maka orang-orang Quraisy ketika itu ingin menghancurkan Ka'bah, namun bukan untuk dihilangkan, liyarfa'uha untuk ditinggikan lagi, untuk dibangun kembali, untuk diperbaiki. Wa yasqifuha dan untuk membuat saqaf, untuk membuat atap. Karena awalnya Ka'bah itu tidak beratap. Ketika dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail tidak beratap. Adapun yang sekarang sudah ada atapnya. Fa in hakanat radimatan. Dan Ka'bah itu dahulu radimah. Di sini dijelaskan oleh muhakkik, radimah artinya al-bina'u bis-sakhr. Bangunan yang dibuat dengan tumpukan batu. Fauqal qamati yang ditumpuk di atas qamah, di atas pondasi-pondasi. Ka'bah itu dibangun dengan bebatuan. Yang dibangun di atas, yang bebatuan tersebut ditumpuk saling menumpuk di atas pondasi. Fajtama'at qabailuhum lidzalika. Maka kabilah-kabilah orang Quraisy berkumpul untuk melakukan pembangunan tersebut. Karena Ka'bahnya rapuh dan ini adalah simbol kemuliaan orang Quraisy, maka mereka bersepakat untuk membangun kembali, untuk merenovasi Ka'bah. Walakinnahum habu hadmaha. Namun mereka takut untuk menghancurkan Ka'bah. Untuk direnovasi harus dihancurkan dulu, namun menghancurkannya mereka takut. Limakaniha fi qulubihim. Karena Ka'bah punya tempat di hati mereka. Ya. Artinya apa? Artinya orang-orang Quraisy menganggap Ka'bah ini keramat, sakral. Maka mereka takut kualat. Ya, karena ini belum ada dakwah tauhid. Ya. Jadi keyakinan kualat ini masih ada di tengah orang-orang jahiliyah. Ya, maka kalau ada orang yang masih berkeyakinan kualat, ya, artinya berkeyakinan bahwasanya maslahat atau mudarat bisa terjadi dari sesuatu selain Allah. Ya, kalau nebang pohon takut nanti mati misalnya. Nebang pohon beringin, nebang pohon bambu yang katanya keramat, sakral, takut mati, takut sakit. Nah, ini kualat. Nah, ini keyakinan orang jahiliyah, orang zaman dahulu ketika belum terkena dakwah tauhid. Maka orang zaman dahulu, orang Quraisy ketika ingin menghancurkan Ka'bah saja takut kualat. Ya, karena mereka menganggap ini sakral, suci. Faqala lahum Al-Walid bin Al-Mughirah. Maka salah satu tokoh orang Quraisy namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Mereka mengatakan, atau Al-Walid mengatakan, aturiduna bihadmiha al-islaha amil isa'ah. Kenapa kalian takut kualat? Kalian ini ingin bangun, ingin menghancurkan Ka'bah untuk diperbaiki, untuk islah, atau untuk isaah, atau untuk dihinakan, atau untuk dihancurkan, untuk dihilangkan. Kalian ingin bangun lagi apa ingin menghilangkan Ka'bah? Qalu balil islah. Kata mereka, ya tentunya untuk diperbaiki, wahai Al-Walid. Maka Al-Walid mengatakan, innallaha la yuhlikul muslihin. Sesungguhnya Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang niatnya ingin memperbaiki. Berarti ada sebagian orang yang masih punya keyakinan tauhid yang benar. Ya. Kenapa kalian takut kualat? Kalian kan ingin berbuat baik. Gak mungkin Allah ngasihkan mudarat, keburukan, bencana kepada orang-orang yang ingin berbuat baik. Ya, maka dia, Al-Walid, punya keyakinan tauhid. Ya. Ketika orang-orang umumnya keyakinannya jauh dari tauhid. Wa syara'a yahdimu fatabi'uhu. Maka Al-Walid selain ngasih nasihat, dia pun ngerjakan. Ya, fa syara'a yahdimu, maka dia pun lanjut menghancurkan bangunan Ka'bah yang ada. Ya, dia kerjakan, dia amalkan. Enggak hanya ngomong tapi langsung diamalkan. Oh, saya enggak takut kualat. Ini, perhatikan saya. Maka fatabi'uhu, mereka pun orang-orang Quraisy yang lain ikut Al-Walid bin Mughirah. Disebutkan dalam kitab-kitab yang lain bahwasanya setelah Al-Walid bin Mughirah menghancurkan Ka'bah, orang-orang Quraisy enggak langsung ikut, tapi lihat dulu beberapa hari. Apakah terjadi sesuatu pada Al-Walid bin Mughirah? Kalau aman, maka kita lanjut ikut. Kalau dia mati sakit, maka kita enggak ikut. Ternyata aman, enggak terjadi apa-apa pada diri Al-Walid bin Mughirah. Maka mereka pun ikut menghancurkan Ka'bah. Karena Ka'bah ini besar ya. Kalau antum sekarang ke Saudi, ke Mekah juga, antum akan lihat Ka'bah sekarang besar. Kalau boboknya itu sendirian, maka nggak selesai lama ya. Maka perlu banyak orang. Maka Al-Walid bin Mughirah nggak mungkin selesaikan itu sendiri, ya, dalam waktu singkat. Maka orang-orang Quraisy ketika melihat Al-Walid bin Mughirah nggak apa-apa, mereka pun ikut untuk menghancurkan, untuk bobok bangunan Ka'bah untuk direnov lagi. Hatta wasalu ila asasi Ismaila. Mereka hancurkan Ka'bah, sudah dipopok, dihancurkan, sampai sudah terlihat pondasi asli dari Nabi Ismail. Pondasi asli yang dibuat oleh Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin memberikan ta'liq. Qaluhu aturidun al-islaha amil ista'ah. Perkataan Al-Mughirah, perkataan Al-Walid bin Mughirah, apakah kalian ingin memperbaiki ataukah ingin menghilangkan Ka'bah? Yang tadi dijawab oleh orang Quraisy, ingin perbaiki. Maka ini kata beliau, kata Syekh Utsaimin, yam baghi ay yakuna mizanan li kulli ma yatahayyabul insan min fi'lihi. Maka ini harusnya menjadi patokan, menjadi timbangan dalam semua perkara yang seseorang itu merasa takut untuk melakukannya. Maka yuqalu, faman kana yuridul islah qulna lahu la ba'sa. Orang yang niatnya ingin memperbaiki sesuatu, maka kita katakan enggak apa-apa, kerjakan saja. Jangan takut. Kalau niatnya benar. Misalu dzalika, contohnya beliau kasih contoh di sini. Ayyum radha ba'irun laka fatakwihi. Fa anta aradta al-islah. Ketika ba'irun laka, ontamu sakit, ya, maka fatakwihi, maka silakan Anda obati dengan cara kai. Ya. Mengobati dengan cara kai itu dengan cara disentuhkan dengan besi yang dipanaskan. Ini salah satu cara pengobatan alternatif. Besi dipanaskan kemudian ditempelkan pada titik-titik tertentu. Ya, kalau besi panas ditempelkan tentunya menyakiti, ya, kerasa kepanasan. Ya, maka wajar kalau orang yang punya onta takut terjadi apa-apa pada ontanya. Namun kan tujuannya untuk mengobati, maka labasa nggak apa-apa, kerjakan saja, ya, jangan takut. Demikian juga contoh yang paling nyata pada kehidupan kita, ya, contohnya disuntik, ya, disuntik, jangan takut disuntik, ini kan untuk mengobati. Walaupun jarumnya kelihatan tajam, dimasukkan ke dalam tubuh kita, ya, seperti kelihatannya ingin memberikan mudarat, namun jangan takut, la ba'sa, enggak apa-apa, karena tujuannya ingin islah, ingin memperbaiki, ingin mengobati. Demikian juga dalam berdakwah, ketika kita niatnya ikhlas berdakwah, ingin memperbaiki masyarakat, ingin memperbaiki umat, ingin memperbaiki agama Islam yang dipraktekkan oleh kebanyakan masyarakat yang keliru, maka tentunya akan ada hambatan-hambatan. Maka jangan takut, jangan takut, kerjakan saja. Kalau niat memang untuk islah, kerjakan saja. Hadhihi qaidatun ma'rufatun hatta fi syari'atil islamiyah, kata beliau, inilah kaidah yang ma'rufah, yang dikenal oleh semua orang, sampai-sampai juga berlaku dalam masalah syariah, dalam masalah agama. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Sungguh Allah mengetahui mana orang yang ingin merusak dan mana orang yang ingin memperbaiki. Surah Al-Baqarah ayat 220. Ya, maka jangan takut, ya, dalam mengamalkan Islam, dalam mendakwahkan Islam. Hatta walaupun orang-orang mengatakan, oh kamu ingin memecah belah umat, oh kamu ingin merusak Islam, ya, kamu ingin mengacaukan. Walaupun orang-orang mengatakan demikian, yang penting kita berdakwah, kita beramal di atas ilmu, dan kita ingin memperbaiki, maka tidak perlu diperdulikan. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati yudahiruna ala al-haq. Selalu ada kelompok, golongan yang akan menampakkan kebenaran dari umatku. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan membahayakan mereka, tidak akan mengganggu mereka, tidak akan memudaratkan mereka, orang-orang yang menghina mereka. Hatta ya'tiya amrullah wahum ala dhalik. Sampai datang perkara Allah, sampai mereka mati dan mereka tetap seperti itu istiqomah. Maka jangan minder, ya, jangan mundur, jangan lembek karena adanya hinaan. Kemudian di sini Syekh Muhammad Al-Khudhari mengatakan, "Wa hunaka wajadu sihafan nuqisha fiha katsirun min al-hikami." Dan di dalam Ka'bah ternyata mereka mendapati banyak sihaf, ya, banyak piringan-piringan. Yang nuqisha fiha, yang piringan-piringan ini dipahat di dalamnya banyak hikmah-hikmah. Maksudnya kata-kata hikmah, kata-kata mutiara. Ala adati man yad'una asasa bina'in syahirin. Ya, ini merupakan kebiasaan dari orang-orang yang membangun bangunan yang terkenal. Bangunan-bangunan yang syahir, yang masyhur, yang terkenal. Apa tujuannya? Liyakuna tadhkiratan lil muta'akhirina bi'amalil mutaqaddimin. Agar orang-orang belakangan senantiasa mengingat hasil jerih payah orang-orang yang terdahulu. Dan juga orang-orang yang belakangan mendapatkan nasihat-nasihat dari orang-orang terdahulu. Ya, jadi mereka menulis nasihat-nasihat mereka dalam piringan-piringan. Kemudian ditaruh di bangunan-bangunan yang syahir, bangunan-bangunan yang terkenal. Karena kalau bangunannya tidak terkenal, tulisannya tidak akan dibaca oleh orang-orang setelahnya. Ya, supaya dibaca, tulisan-tulisan ini ditaruh di bangunan-bangunan terkenal. Ya, supaya menjadi nasihat. Ya, maka ini menunjukkan betapa orang-orang terdahulu bersemangat untuk memberikan nasihat kepada anak keturunan mereka, ya, pada orang-orang setelah mereka. Ya, maka demikian juga kita senantiasa berusaha meninggalkan nasihat-nasihat untuk anak cucu kita. Bagaimanapun caranya, apakah dengan karya tulis atau dengan ucapan-ucapan kepada anak kita, kepada cucu kita. Nah, ingat ya pesan ayah. Cuk, ingat ya pesan kakek, ingat-ingat terus, diulang terus, ya, supaya kita memiliki saham, ya, memiliki amal jariah setelah kita meninggal. Ya, karena Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa an thalath. Kalau manusia meninggal, maka semua amalannya terputus kecuali tiga. Di antaranya adalah sedekah jariah, yaitu wakaf. Sedekah jariah artinya wakaf. Yang kedua, wa ilmun yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Maka di antara ilmu yang bermanfaat adalah nasihat. Nasihat yang bagus, nasihat yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah waladun salihun yad'u lahu, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan dia. Maka kita bersemangat untuk meninggalkan nasihat-nasihat untuk anak keturunan kita. Kemudian, summa btada'u fil bina'i. Kemudian setelah dihancurkan bangunannya, temboknya, sampai terlihat pondasi aslinya, maka mereka pun memulai untuk membangun kembali. Wa a'addu lidzalika nafaqatan, dan mereka mempersiapkan untuk pembangunan ini nafaqah, artinya dana. Ya, nafaqah ini istilah yang umum, ya. Jadi nafkah ini istilah yang umum untuk semua harta yang dikeluarkan. Laisa fiha mahru baghiyin. Mereka menyiapkan dana yang tidak ada di sana dana dari mahru baghi. Ya, mahru baghiyin ini bisa yang pertama artinya hasil pelacuran. Hasil dari pelacuran. Atau bisa juga maknanya baghiyun di sini kita main secara umum yaitu kezaliman. Semua hasil dari kezaliman, dari ngerampok, mencuri, berjudi atau yang lainnya. Wala bai'u riban, dan juga tidak ada harta riba. Jadi orang-orang Quraisy walaupun mereka ahlu syirki, ahlu ma'asi, suka berbuat kesyirikan, suka berbuat maksiat, namun mereka punya kesadaran kalau kami mau bangun rumah ibadah yang suci, tetap kami akan gunakan untuk tetap kami akan gunakan harta yang halal. Karena ini enggak main-main, ini rumah ibadah. Ini tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap mereka berupaya membangun rumah ini dengan harta yang halal. Enggak mau dengan harta yang haram. Ya. Maka ini pelajaran ya. Bahwasanya mereka tuh tahu. Mereka tuh tahu harta yang mereka makan mengandung keharaman. Buktinya mereka untuk rumah ibadah mereka berusaha ngambil yang halal-halal saja. Artinya apa? Artinya mereka sadar untuk makan sehari-hari saya ini ada yang tidak halal. Ya kan? Buktinya mereka sadar bahwasanya untuk bangun ini harus dipilah, harus ekstra ketat. Ya, harus difilter dulu. Yang mana yang untuk selain ini enggak difilter. Ya, main makan aja. Ya, maka menunjukkan bahwasanya mereka menyadari bahwasanya yang mereka makan itu banyak haramnya. Walaupun ini kita katakan hal yang agak mending, mending mereka masih sadar untuk rumah ibadah masih ingin diambil dari yang halal saja. Namun tetap kita katakan apa yang mereka lakukan dengan mereka sembarangan memakan harta tanpa memilih yang halal dan yang haram, ini perbuatannya enggak benar. Nabi SAW mengatakan, "Kullu lahmin nabata min suhtin fan-naru aula bihi." Barang siapa yang memakan atau setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka lebih layak untuk membakarnya. Maka untuk makan sehari-hari kita pun, untuk nafkah keluarga pun harus yang halal. Tidak hanya sedekah ke masjid yang halal, tapi juga untuk makan kita harus halal juga. Ya. Jadi kurang tepat kalau kita membedakan untuk masjid yang halal, untuk kita nggak apa-apa yang haram. Ini nggak benar. Walaupun kita katakan mending ya, daripada mereka bangun masjid pakai harta halal, pakai harta haram juga. Namun hendaknya kita berusaha untuk makan kita sendiri dan juga keluarga kita dari yang halal juga. Ya, maka Ka'bah yang dibangun sampai sekarang itu dibangun dengan harta yang halal. Tidak ada harta haram di sana. Wa ja'ala al-ashrafu min Quraisy yahmiluna al-hijarata 'ala anaqihim. Bahkan saking mulianya Ka'bah ini, orang-orang ashraf, orang-orang mulia di antara mereka dari orang-orang Quraisy sampai rela untuk memikul batu di atas leher-leher mereka. Nah, mereka menganggap ini bangunan suci. Kalau saya ikut gabung, ikut membantu pembangunannya, saya akan dapat pahala. Ya. Saya berjasa. Maka sampai-sampai orang terhormat pun ikut mikul batu. Ya, bayangkan. Zaman sekarang ada enggak kira-kira gubernur atau camat ya atau ya Pak Lurah aja lah yang mau mikul-mikul batu ketika bangun bangunan yang penting atau bangun masjid. Jarang sekali atau bahkan tidak ada. Atau bahkan presiden gitu ya, menteri sampai mikul-mikul batu. Ya, tapi bukan sekedar peletakan batu pertama ya. Kalau itu gampang sekali. Ini mikul batu di atas leher mereka. Jadi beneran. Ya, benar-benar ikut kerja bakti gitu ya, bukan simbolis saja, bukan. Wa kana al-Abbas wa Rasulullah fi man yahmilu. Dan dahulu Al-Abbas di antara paman Nabi, salah satu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut mikul-mikul batu. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari ketika Nabi dan Al-Abbas ikut mikul-mikul batu untuk bangun Ka'bah, maka qala Al-Abbas, Al-Abbas mengatakan, "Ij'al izaraka 'ala raqabatik." Wahai Muhammad, kamu pakai kain di atas pundakmu. Ya. Apa namanya? Dialasi kain, karena kan batu itu tajam ya, berat. Supaya enggak luka, kasih kain. Maka sudah dikasih kain pun ternyata fakhra ilal ardi, Nabi pun pingsan, tersungkur ke tanah. Karena antum bayangkan ya, di Saudi Arabia itu sangat panas sekali ya, bisa sampai 50 derajat atau lebih Celsius. Dalam keadaan panas seperti itu kerja mikul-mikul batu berat. Dan batunya batu-batu berat ya, bukan batu-batu yang seperti ada di tempat kita. Maka Nabi yang ketiga itu masih umurnya 35 tahun ya, beliau sampai pingsan. Kemudian ketika Nabi sadar, waqamahat aynahu ila sama. Ketika Nabi tersadar, maka Nabi pun memandang ke langit ketika siuman. Faqala arini izari, fashaddahu alaih. Maka ketika Nabi sadar, Nabi pun tetap semangat. Ya, mana kainku? Ya, ketika Nabi sadar, mana kainku? Beliau mengatakan, mana kainku? Oh, ini. Kainnya dikasih. Setelah kainnya dikasih, fashaddahu alaih. Maka Nabi pun mengikat kembali kainnya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Al-Abbas dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut membangun Ka'bah. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Ikut membangun Ka'bah, ikut merenovasi Ka'bah. Dan juga ini menunjukkan bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang pemalas. Ya, mau kerja keras, mau kerja bakti. Bahkan beliau strong ya, perkasa. Mau ngangkut-ngangkut batu, bukan orang yang lemesan. Ya, bukan orang yang tipenya mencari peran yang enteng-enteng saja. Karena terkadang ketika kerja bersama ada orang yang mau ngambil peran yang berat-berat, ada yang saya enteng-enteng saja. Ya. Ada yang ketika kerja bakti bagian ngejoki teh saja ya. Enteng-enteng saja, tak bagian aja nuangin air teh aja lah gitu. Yang penting ikut. Nah. Atau bagian apa namanya ngideri aqua misalnya. Nah, itu enteng kan? Daripada harus apa turun ke selokan atau harus macul lah berat. Maka beliau bukan tipe demikian. Beliau mau ikut kerja keras. Bukan orang yang pemalas. Wa kana alladhi yali al-bina'a najjarun rumiyun ismuhu Baqum. Dan orang yang mengelola pembangunan tersebut ya, yali artinya mengelola ya, maksudnya di sini arsiteknya adalah seorang najjar, seorang ahli perkakas ya, ahli apa namanya? Kerajinan tangan, kerajinan dari kayu. Seorang rumiyun, seorang Romawi yang namanya Baqum, namanya Baqum. Ya, arsiteknya. Wa qad khassasa li kulli ruknin jama'atun min al-udama'i yanqiluna ilayhi al-hijarata. Dan agar tidak terjadi keributan, ya karena di sana banyak kabilah, maka setiap rukun, setiap pojok, ya, rukun itu pojok. Setiap pojok Ini dikhususkan satu jamaah, dibagi-bagi pekerjaannya. Yang mereka yang kiluna ilaihil hijarah, yang mereka tugasnya memikul batu ke sana. Jadi di antara kabilah-kabilah yang ada dibagi menjadi empat. Kabilah kelompok pertama dari kabilah ini, kamu bagian rukun ini. Kelompok kedua dari kabilah ini, kamu rukun yang kedua. Kabilah ini rukun yang ketiga dan sisanya rukun yang keempat, seperti itu. Supaya adil semuanya. Waqad daqat bihim an-nafaqatu at-tayyibatu an itmamihi ala qawaidi Ismaila. Dan mereka daqat, merasa kesulitan untuk mencarikan dana yang baik untuk menyempurnakan Ka'bah sehingga sesuai dengan pondasinya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, tadi mereka berkomitmen untuk mencarikan dana dari halal-halal saja. Namun karena realitanya mereka itu ahlus syirki, ahlul ma'asi, maka sulit untuk cari dana halal karena mereka sudah biasa melakukan riba, ya, melakukan transaksi haram, terjadi baghyun, perzinahan, ya. Maka sulit bagi mereka untuk cari yang halal-halal saja karena mereka sudah telanjur orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dananya kurang. Dana untuk bangun Ka'bah kurang. Makanya antum lihat di Ka'bah sekarang itu ada tembok yang melengkung, ya, yang disebut dengan hijr atau hijr Ismail. Ini untuk menandakan bahwasanya pondasi aslinya itu, ya, jadi pondasi asli Ka'bah itu aslinya berbentuk persegi panjang, ya, berbentuk balok, ya, kalau yang berbangun ruang, ya, balok, berbentuk balok, bukan kubus. Kalau sekarang kan kubus, ya, aslinya balok. Namun karena dananya tidak cukup, maka tidak diteruskan sampai memanjang. Nah, cukup sampai 15 hasta panjang dan lebarnya. Cuma 15 hasta. Enggak sampai selesai, enggak sampai pondasi aslinya. Namun untuk menandai bahwasanya ada pondasi asli yang seharusnya dibangun, maka dibuatlah tembok melengkung tersebut yang disebut dengan Hijr Ismail. Nah, maka kalau orang sholat di dalam Hijr Ismail itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah, karena itu bagian dari Ka'bah seharusnya. Ya, kalau orang sholat di dalam Hijr Ismail itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau orang tawaf maka nggak boleh masuk situ, karena tawaf itu harus di luar Ka'bah. Kalau orang ketika tawaf masuk ke situ, tawafnya batal, ya, putaran tawafnya itu batal. Ya, dia harus, ya, kalau misalnya dia sudah dapat 3 putaran, kemudian putaran keempat dia masuk ke hijr, maka dia harus ulang putaran keempatnya. Ya, sebagaimana kalau orang tawaf dapat 3 putaran, kemudian setelah itu dia batal wudunya, harus wudu keluar, maka nanti dia ulang putaran keempatnya saja. Nah, maka enggak boleh, ya, masuk ke sana. Ya, demikian juga di sekeliling tembok Ka'bah itu ada bagian bawah temboknya, itu ada yang lebih sedikit bagian bawahnya yang disebut dengan nama Syadirwan. Cuma sedikit, ya, cuma sedikit. Nah, maka ini juga termasuk bagian dalam Ka'bah. Ya. Lurusannya Syadirwan. Jadi ini misalnya tembok Ka'bah ada lengkung sedikit. Kemudian segini. Nah, kalau lurusannya ini sudah masuk area Ka'bah. Maka kata para ulama, jangan ketika tawaf kita menempelkan kaki ke tembok Ka'bah. Yang ini masuk ke daerah, ke areanya Syadirwan tersebut. Karena termasuk keluar dari daerah tawaf. Masuk ke Ka'bah. Ini perlu diperhatikan. Adapun bolehkah sholat di Hijr Ismail? Jawabannya boleh, ya, karena Nabi pernah sholat di dalam Ka'bah. Nabi pernah sholat di dalam Ka'bah. Dan juga Nabi pernah mengizinkan Aisyah untuk sholat di Hijr Ismail. Ya, maka boleh. Apakah ada keutamaannya? Ya, keutamaannya karena Nabi pernah sholat di dalam Ka'bah dan Nabi pernah perintahkan Aisyah untuk sholat di Hijr. maka itu utama untuk sholat di sana, walaupun tidak ada faedah khusus, ya. Tidak ada faedah khusus sholat di hijr, sekedar untuk mengikuti apa yang Nabi lakukan dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi intinya saya ingin katakan, hijr Ismail itu termasuk Ka'bah, ya. Namun karena orang-orang Quraisy itu enggak cukup dana halalnya, maka tidak dibangun. Dan Nabi SAW pernah berniat untuk membangun Ka'bah sesuai dengan pondasi aslinya. Pondasinya Nabi Ismail AS. Jadi yang hijr itu mau dibangun sama Nabi. Namun Nabi katakan, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ala tarau qaumaki qasarat bihimun nafaqah. Wahai Aisyah, tidakkah engkau lihat kaummu, itu orang-orang Quraisy, mereka qasarat bihim an-nafaqah, mereka enggak punya dana yang cukup. Laula hudatsanu qaumika bikufrin lanaqattul Ka'bah. Kalau bukan karena kaummu ini baru lepas dari kekufuran, baru masuk Islam sebentar, maka aku akan hancurkan Ka'bah. Warja'altu lahu baban syarqiyan wa baban gharbiyan, dan akan aku buat dua pintu yang ke arah timur dan ke arah barat. Wa dakhaltu lahu fiha al-hijr, dan aku akan masukkan hijr ke dalam bangunan Ka'bah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka Nabi pernah berkeinginan untuk membangun ulang Ka'bah, ya, setelah Fathu Makkah maksudnya, ya. Ingin bangun ulang Ka'bah. Namun apa alasan yang membuat Nabi tidak jadi melakukannya? Karena takut heboh nanti, ya, karena Ka'bah ini dimuliakan oleh orang-orang Quraisy. Maka kalau tahu-tahu Nabi menghancurkan Ka'bah, orang-orang yang baru masuk Islam yang imannya belum kuat, belum terlalu yakin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi akan marah. Jadi akan tidak setuju, ya. Akan timbul kehebohan dan bisa jadi akan menjadi murtad. Maka Nabi tidak jadi lakukan itu. Ya, maka para ulama sering membawakan hadis ini untuk menyatakan bahwasanya boleh kita menunda sesuatu yang fadil dan mengambil yang mafdul untuk maslahah dakwah. Boleh kita meninggalkan yang utama dan kita mengerjakan yang kurang utama demi kemaslahatan dakwah. Yang utama, Ka'bah dibangun ulang seperti pondasinya Nabi Ismail. Membiarkan seperti itu kurang utama. Namun Nabi ambil yang kurang utama demi kemaslahatan dakwah. Karena nanti kalau dihancurkan, ya, demi untuk mencari maslahah tadi, membangun kembali seperti pondasi aslinya, maka ada resiko orang-orang murtad dari Islam. Nah, maka ini bisa merusak dakwah. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, maka terkadang boleh kita menunda sesuatu yang utama. Ya, kita mengerjakan yang kurang utama, bukan yang haram, ya. Bukan yang haram, tapi kurang utama. Tidak sampai level haram. Demi kemaslahatan dakwah. Dan Ka'bah pernah dibangun kembali, ya, pernah dibangun kembali menjadi pondasi aslinya, sesuai dengan pondasi aslinya di zamannya Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abdullah bin Zubair menjadi gubernur Mekah, ya, sepeninggal Nabi, ya, setelah Nabi wafat, pernah dibangun ulang oleh Abdullah bin Zubair menjadi bentuk persegi panjang tadi, apa namanya, balok tadi. Jadi hijr masuk ke dalam bangunan Ka'bah. Karena beliau tahu sabda Nabi tadi, Nabi ingin bangun dua pintu dan Nabi ingin masukkan hijr Ismail ke dalam Ka'bah. Maka Abdullah bin Zubair lakukan itu, dibangun dua pintu. Ya, dan kata para masyayikh, ya, sampai zaman sekarang terlihat itu, kalau kiswah Ka'bah dibuka akan terlihat pintu satu lagi. Ya. Yang kita ketahui kan sekarang hanya ada satu pintu. Kalau kiswah Ka'bah dibuka, akan terlihat bekas pintu satu lagi yang pernah dibangun oleh pernah dibuat oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Maka pernah dibangun menjadi balok, ya, tidak kubus. oleh Abdullah bin Zubair. Namun setelah itu dihancurkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Ketika beliau menjadi gubernur di Mekah. Dengan izin dari khalifah ketika itu Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah. Al-Hajjaj sebagai gubernur Mekah. Dihancurkan oleh Al-Hajjaj. Karena mungkin tidak sampai kepada beliau hadis Nabi tadi. Maksudnya ini itu keinginan Nabi. Al-Hajjaj ngiranya ini perbuatannya ijtihadnya Abdullah bin Zubair. Maka dihancurkan, dikembalikan seperti yang sebagaimana sekarang. Mungkin ada pertanyaan, lah kan setelah Al-Hajjaj meninggal, kenapa nggak dibangun lagi supaya seperti kondisi yang Nabi inginkan? Maka pernah ditanyakan kepada Imam Malik, rahimahullah taala, kenapa tidak dibuat lagi seperti sebagaimana yang Nabi inginkan? Maka kata Imam Malik, dikhawatirkan kalau Ka'bah itu dihancurkan, dibangun lagi, dihancurkan, dibangun lagi, dihancurkan, dibangun lagi, seperti itu terus nanti akan menjadi proyeknya para khalifah, para pemimpin. Nanti mereka kampanye, kalau kalian milih saya akan kembalikan Ka'bah. Jadi bahan ini yang main-mainannya para pemimpin. Maka Imam Malik mengatakan jangan. Gak apa-apa. Yang sebagaimana sekarang ada gak apa-apa. Karena yang sesuai dengan fondasinya Nabi Ismail itu hanya fadil saja, keutamaan, tidak wajib. Andaikan bisa dikembalikan seperti itu utama. Tidak wajib. Yang sekarang ada gak apa-apa, seperti itu gak masalah. Kalau ini dihancurkan, dirombak, dihancurkan, kan jadi main-mainannya para khalifah, para pemimpin. Sehingga ketika itu para ulama tidak membolehkan untuk dikembalikan lagi. Sampai sekarang. Fa'akhraju minha al-hijra. Maka orang-orang Quraisy mengeluarkan Hijr Ismail dari bangunan Ka'bah. Wabanau alaihi jidaran kasiran, dan Hijr Ismail dibangun di atasnya tembok yang pendek. Alamatan ala annahu minal Ka'bah, sebagai tanda bahwasanya itu termasuk Ka'bah. Walamma tammal bina'u 18 dira'an bihaitsu zida fihi an aslihi 9 adru'in. Dan ketika sudah selesai, Ka'bah itu tingginya 18 hasta. Walaupun yang saya baca di sebagian kitab yang lain 15 hasta. 15 hasta tingginya. Bihaitsu zida fihi an aslihi 9 adru'in. Yang sudah ditambahkan dari asalnya, yang asalnya hanya 9 hasta. Jadi asal ketika dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail 9 hasta. Ketika dibangun oleh orang-orang Quraisy 18 hasta atau 15 hasta. Wallahu a'lam. Sedikit lagi, wa rufi'al babu 'anil ardi bihaitsu la yus'adu ilaihi illa bidarajin. Kemudian bagian pintunya ditinggikan agar tidak ada orang yang seenaknya bisa masuk kecuali harus dengan memakai daraj, memakai tangga. Maka asalnya Ka'bah itu pendek dan pintunya menyentuh tanah. Namun ketika direnovasi oleh orang-orang Quraisy, ditinggikan bangunannya sampai 15 hasta atau 18 hasta. Kemudian pintunya ditinggikan sekitar 1,5 sampai 2 meter agar tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Dan tadi kita katakan sebelum dibangun oleh orang-orang Quraisy, sebelum dikasih atap, Ka'bah itu tidak ada atapnya. Dan sering terjadi pencurian karena di zaman dahulu diletakkan di dalamnya berhala-berhala dan benda-benda yang dianggap keramat . Maka sering terjadi pencurian benda-benda yang ada dalam Ka'bah. Karena tidak ada atapnya. Gampang dinaikin orang, mudah orang masuk, nyuri barang di sana. Ya, namun setelah direnovasi oleh orang-orang Quraisy, ditinggikan bangunannya, ditinggikan pintunya dan dikasih atap. Ya. Sehingga tidak mudah orang masuk ke sana. Ya, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan memberikan banyak faedah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.